lihat orang-orang di rumah sakit tuh katujubanan baca koran, ya ke koran tang dibaca. Katujubanan anu panter nang itu nang jadi imam sorong tam itu Quran imam apa ada aja imam baca pang kokon baca nang kaya itu kada apa-apa juga ya kalau kini kawala kita mau bahnya kawa kamu bah pasawat gugur kawala kaya kemanahan ha tanah longor kawala kaya mempertahankan tanah longor kalau kamu menghani longsor minta ini berita tanah longor berita pesawat gugur kenapa ada hasilnya baik membaca Quran sabigi huruf Quran 10 dapat pahala nyata barang kalau sudah nah mudah-mudahan naik ya teman-teman. Kada pahapai kami itu ingatakan tujuh kasihan Rasulullah. Lamun aku nangka ini nak kasihan Rasulullah. Lamun aku baalih nangka ini untung Rasulullah. Mintu aja sudah kada banyak-banyak ilmu. Dibayang-bayangkan Rasulullah itu imungka. Lawan kita kada lah mintu aja udah. Pang sudah aja macam-macam sudah nasihat. Ini malam ini malam Jumat. Jagalah imung Rasulullah membaca selawat. Ini malam ini malam Jumat ya. Ada harapan dan sekarang bakal buat cus. Ayo, anu pulang tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah. Wa fil Israiliyat situ juga ingatnya itu juga anna abidah ini di zaman bahari dereh di zaman bahari ada seseorang yang sudah mengutamakan ibadah tentu aja orangnya alim. Orang ni alim, inya kita hidup ini dari bungul, limbahnya bungul menuntut ilmu hilang bungul, limbahnya sudah menuntut ilmu, lalu ma'amalakan abid ngarannya, abid ngarannya. Ya'budullah Ta'ala dahran tawilan, dia beribadat itu beberapa tahun yang lama. Faja'a qaumun maka datang satu pasukan. Faqalu innaha huna qauman ya'buduna syajaratan min dunillahi ta'ala. Ujar orang nang datang ini rombongan nang datang beilang mah. Hai seseorang yang pak ibadat. Di sana ada satu golongan yang mereka itu menuhanakan pohon kayu. Ini pohon kayu lah. Jangan dipadakan golokan. Ini bahari ya Allah, dem hati pun macam-macam. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan bercocok golokan aja. Ai, datang di mana? Quran itu kan kisahnya pada sejarah tuh lain. Macam-macam bahari itu macam-macam daun sekali. Ujar nasi kaum wal Ka'bah tu kiblat, cocok Ka'bah. Wah, macam-macam. Macam-macam. Ini hasilnya nah. Utang berbanyak. Pagodiba. Nah, orang nang pa ibadat tadi mendengar ada di sana orang menyembah pohon kayu umma. Emonisasi langsung. Sarik banenya. Hana. Ini orang kalau makomnya itu makom ibadat penyakitnya dari penyarikan apalagi apabila tak dapat kurang nang maksiat nangaran hobi kita ibadat, melihat orang maksiat nangaran ya Allah mame kada bakaraan. Nah, ini bahayanya, bahaya orang nang ibadat tuh menyariki orang nang kada sama gawian lawan inya. Pantar inya nang sorongan masuk surga kita. Nah, itu pang bahaya matinya pang, ujarnya di dalam kitab Hikam, min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Kita harus berpegang kepada zat Allah, jangan berpegang kepada amal. Orang berpegang kepada amal sarik kena lawan orang yang kada amal. Nyawan ini jam muncul ni gawian. Muncul ni gawian ya. Orang nutuk baras. Ujar nang menutuk. Sekalinya banyak sadar, iya jam banyak bermasak kada di iwaknya katanya menjuhar. Ini ya bagus saja ada yang cari iwak, ada yang menutup baras. Ya kalah, yang sikung bungul mana mengijar. Mesti ke ujung-ujung kangkung itu. Padahalnya man kangkung ngelihat di jarang. Cacak lah yang kita ium di hidung tadi. Asyan tadi. Orang Arab namanya, mencium acan, apa itu aja? Acan dalam bahasa Arab, asyan. Wa akhadha paksahu ala akikihi, lalu inya maambil kapak digantung di panggulu kurang sare lagi sekali lah. Ini orang beribadat aja gawian beberapa tahun, datang orang beelang selombongan di sana pun ada orang menyambah pohon kayu sehari maambil kapak menggantung di panggulu mendatangi orang nang menyambah apa kayu. Nah, rumah sorong nang beribadat tenang di rumah tak tinggalkan. Nah, ini kan bahayanya, bahayanya. Nang nyaman bae sudah di rumah aja nih. Kalanggar ke rumah sakit, langgar rumah sakit. Kenapa juga jadi hendak buka-buka kemana-mana pulang? Hendak apa? Pressing, apa pressing, apa buat deh? Pressing. Nang anu membuka pikiran nah. Hah? Preseng-seng apa? Lain preseng-seng nah, apa? Rep-persing. Nah ya gasing ini betul. Sing ini. Nyamannya sudah di rumah aja nah. Dalam kamar sembahyang berduduk, baca dalail berduduk, baca Quran berduduk. Asinya jalan aja. Nah, apalagi tasbih ada aja, minyak harum ada aja, burut lagi ngarannya minyak harumnya. Aku diberi orang minyak harum-harum benar, sekali aku lihat, aku baca, burut. Ujar bini, kok berut jari. Nah, orang kada sekolah, itu gini, mak ijab tengah malaman, lihat luput juga, berut sekalinya, aku baca burut. Cuk benar. Nang sebutingnya dibari orang jual datang di Makkah harum benar. Nah, banyak di anukan di kamar tumbah lawas mana hanya hilang baunya harum benar tu pang. Aku ikihin tu nak bacaannya tu nak pindah ngalih juga pang tulisan hurufnya. Ada di apa namanya di apa namanya tu di ijak marana. Jadi jangan pulang babinya nak ambil kan minyak harum marana. Gendri babinya perataan kata tiganya salam pak. Kalinya marana pang jar marina. Orang bungol ini ngalih banget talim bini marana aja cukup banget nukar kanan ini carinya kena adakah burut dinya adakah marina minyak harum lo timbul lagi kena nang palsu minyak harum palsu malaikat subuh kan dipayu lagi deh. Guring lalu subuh makan itu. Nah, ini bahayanya namanya. Udah nyaman banar di rumah aja bayi badar kalanggar membaca kitab. Ya kah ke rumah sakit berobat niatnya berobat lamun aku sigar hendak membaca kitab. Besokan tadi sudah berobat. Sampai pukul 1 boleh ke rumah istirahat 1 malam. Pukul 3 turun ke sini. Memang kita cuci darah enggak sampai ibadah. Itu aja alhamdulillah kawan. Walaupun nah guyang-guyang aja lagi nah. Guyang-guyang lagi. Nang nyaman banai kam sehari semalaman dulu. Limbah tentang cuci darah tak sehari semalaman beranoy. Anyar sigar. Ini kada. Sejam aja istirahatnya main pula. Doakan ya mudah-mudahan anu bakurang cuci darahnya nih. Bakurang asalnya seminggu sekali ini 2 kali. Mudahan bakurang. Musiah jadi 3 kali seminggu pulang rumah. Kasian. Namanya cucuk juga ya nyaman mana cocok. Wa qasada sajarata liqta'aha. Inya ini hendak manabang si pohon kayu tadi supaya orang jangan tersambah lagi. Itu pang maksudnya dah hendak menyelamatkan orang. Kemudian pas takbalahu iblis fi surati sahir matama menyambut di tengah jalan akan sinang pak ibadat dari oleh iblis. Tapi iblisnya menyerupa nang kaya guru besar. Han bisa juga lah iblis menyerupa model guru besar. Mun kita lihat zahirnya bah ulama besar benar. Sekalinya hantu. Pakola ujar iblis aina turid rahimakallah. Ada juga Allahnya di muntung iblisnya lah. Handak kemara nyawa. Mudahan dapat rahmat Tuhan. Sesuai lawan guru besar kan ketujuan doakan orang. Qala urid an aqta hadis sajarah. Aku hendak menatap pohon kayu itu supaya orang jangan menyembah selain dari Allah lagi. Qala wa ma anta wadaka. Tarakta ibadatak wastagalak binafsik. Wataparakta ligari dalek. Uja iblis. Rugi yang nyawa. Meninggalkan ibadat. Nang sudah biasa digawi di rumah. Kenapa jadi nyawa lapas ibadatnya itu? Menabang kayu. Oh. Pakola inna hadza min ibadati. Ujar sinang abid tadi. Ini ibadat jua. Ini ibadat jua. Qala fa innila atrukuka an taqta'aha. Ujar iblis, aku kada membiarkan ikam menatap pohon kayu itu. Artinya aku halangi. Pakotalahu bakalahir iblis. Jadi hanyar tahu mun dilihat tadi kan guru tuha sekali iblis buktinya bakalahi. Nah, jadi apabila orang ketujuh bakalahi iblis tuha. Fa'akadahu al-abidu. Oh, sekalinya si abid ini orangnya ano cempede. Banyak sudah menyurung tamparan. Siapa? Iblis. Tak, tak, tak. Ya kan? Jalinya kuda-kuda. Tak, tak kuncinya batis. Shiftnya pulang. Nah, lu mendagui rabah iblis. Kalah iblis. Patar hawil arti kenapa kau ronde pertama kau iblis wako ada ala sadrihi si manusia tadi duduk di atas dada iblis. Nah apalagi didudukinya nah pada lah maksudnya yang diduduki itu nih dadanya diduduki itu kenapa tuh ya kalau hantam banget cepang hantam banget tepacul gigi iblis tambahannya menjadi orang petinju tadi jadi dolar tepacul gigi pakol iblis atlet nih hatta ukal lima lapas dong lapas dong anu kita bapak pandaran aja nah juga sudah bakal lahir ujian iblis nih pakol ma anu badiri si tukang ibadat tadi meninggalkan iblis, artinya ampuy menunggang. Pakola iblis, uji iblis ya hadza innallaha ta'ala qad asqata anka hadza wa lam yafridhu 'alaika. Wa ma ta'budu wa anta ma 'alaik min gharik. Walillahi ta'ala amiya fi aqalim al-ardi wa la washa'a la ba'athahum ila ahliha wa amarahum bi qatliha. Uji iblis, aku hendak ba ceramah dulu. Nang Allah Ta'ala nangnya kada mewajibakan naon nyawa menatap pohon kayu ini, dan nyawa kada menyambah juga. Lamun urang nang menyambah kada urusan nyawa tu urang. Tuhan nangnya banyak aja bisi nabi harap kada nyawa. Lamun Tuhan tak hendak membesmi nabi diturus diri, ternyata nyawa paham nyawa nilain nabi, paham kah? Artinya nahi mungkar sedapat mungkin iblis menyetop supaya nahi mungkar stop. Pakal al-abid ujar nampak ibadat labud dari min kotiha. Unda kada kau dihalangi, mesti unda tabang. Qala al-abid panabadahu lil-qital. Lamun nyawa tetap manahan unda, ujar iblis pulang. Lamun nyawa tetap jua maju ka handak nyawa, dekat. Kelahi pulang. Ronde kedua. Teng. Ya kan? Mun pamulannya datang ya Allah. Apa tak di sudut biru kita panggil artinya petinju yang akan maju, yaitu Abi. Sudut merah akan kita panggil musuhnya dari Thailand. Iblis. Cocok banget. Mau banget. Pagola bahul abid Rasul Ahmad. Nah, kau pulang iblis ronde kedua. Nah, kalau hitung wasit pulang. Wa qa'ada 'ala sadrihi. Nah, cara cari pulang didudukinya di atas dada iblis. Bah. Wa qala fa'ajaza iblis. Kada kau berdaya lagi iblis. Nah, ini inna qaida syaitan kana dha'ifa. Faqala halaka bi amrin faslin. Lebih menyugihakan ikan mendengar bunyi cagar sugih. Si orang pai badar dene caget kuping. Kuping caget. Wa ma huwa? Apakah itu? Nah, banyak kalah politik lawan iblis. Iblisnya ahli politik juga. Atlet nih. Hadang dulu je iblis kada kawa. Gua pandan nih coba lapas dulu. Jangan ditindihi lagi. Nah, ayo lapasnya. Kata aku lah, fa'atrakahu faqala iblis antara julun fakir la syai alaq innama anta kallun alan nas ya'uluna wal allaka tuhibbu an tatafaddala ala ikhwanik wa tuwasi jirana wa tattasi'a wa tastaghniya anin nas. Ujar iblis, nang nyawa ini unda lihat susah. Bujur. Bujur. Nah, dan nyawa ini unda lihat kada becari lalu. Jadi apabila kada sing carian, nyawa membarati urang. Ya kan? Mbah mun kada bisi pencarian. Abah kada panangnya namunnya kada bisa pencarian, minta ongkos silon anak. Ya kalau paham kada? Paham kada? Nah. Lalu boleh jadi nah pendapat tunda je iblis nyawa handak benar bagi-bagi duit lawan kekawanan nyawa dan handak menulungi jiran tetangga nyawa dan handak nyawa berpuas-puas dan handak nyawa supaya jangan membaratakan urang rasanya adalah kepingin kayak itu tah. Naam ujar nampak ibarat tada yes wala perji an hadal amri. Nah lamun handak kada usah lagi nyawa menabang kayu itu. Nabang kayu itu nyawa kada dapat duit juga. Ini nang cara jadi duit aja nih. Napa jarnya? Kala wala ka'alaya an aj'ala inda rasik fi kulli dinar ini asbah ta akhata huma ta ampak ta ala nafsik wa iyalik wa tasanta ala ikhwanik faya kuna dari ka ampak ala kaul muslimin pada hari sejarah ala tiya kubis makana wala yadur rohmun wat unha say'an wala yampak ikhwan kaul mu'minin wat buka iya ha mintu aja je iblis sudah bulik aja kalau mah nyawa pokoknya unda berjanji setiap malam di bawah bantal nyawa guring unda maanjuri 2 pound emas seben malam pabila subuh sebagian gasan nyawa rumahan sebagian gasan nyawa bagi-bagi unda gaji pabila samalaman 2 pound mun sepaun itu misalnya 8 gram berapa tak? 16 gram kalau wah ini berapa? 110 segramnya banyak telah duitnya lah ada gampangan 16 maka ujar iblis saban malam gajiannya ada sebulan sekali itu rasanya manfaat lawan nyawa dan lawan orang Islam entah jadi disuruhnya mencari duit gasan babagi-bagi asal mungkar jangan diperhatikan ini nasihatnya mungkar jangan diperhatikan biarkan aja kemungkaran ya ke tempat judi ya ke tempat apa anu apa tadi apa hiburan biarkan aja itu ditakannya ya ke narkotik narkoba neraka nar-nar itu biarkan aja jangan digaduhin itu biar aja maksudnya itu artinya jangan lagi ada nahi mungkar itu jangan ada lagi baiknya mau cari aja bagi-bagi duitnya pohon kayu yang hendak nyawa tabang itu inya tumbuh serongonan dan inya lamun nyawa tabang kada apa juga malahan manfaatnya nyawa manabang kada ada sekali cagar orang Islam lamun nang ini di rumah aja unda bari 2 tahun kawa nyawa babagi-bagi lawan orang Islam duit di rumah aja nyawa nyaman nyawa kada perlu leher manabang itu berpikir sifat ibadat itu deh patapakal abid bimakal pokolak sadaqah syekh ujarnya si Abid bujur ujar guru Tuhan ini kada mungkin pang nasihat ulang Tuhan lah ulang Tuhan kan tadi dulu makan uyah walaupun sidin darah tinggi lastu binabiyin payal zamani aku bukan nabi jadi kada kewajiban aku nah di sini matinya jarku tadi nahi mungkar tugas semuanya pemerintah tugasnya karena memang inya berpangkat gunakan pangkat untuk membesmi mungkar ulama tugasnya memadahkan hukumnya orang kampung malapurakan guru di sana ada guru yang narkoba polisi situ ada narkoba tuntung orang kampung ini palapur bener aja jadi guru memadahkan itu kada boleh ada polisi datang situ kada bepender-pender kada langsung tuh bang langsung kumpulkan narkobanya banam ramai serempak lamun dilihatakan aduh kalau ada kisah lagi ya rami itu bang wala amarani Allahu an abta'aha fa akuna asyan bidzalika. Aku kada disuruh Tuhan jua adanya menabang kayu ini. Ya tak aku disuruh kada menabang berdosa aku. Wa ma dzakarahu aktsar manfaatan nang dipender guru Tuhan ini manfaatnya banyak. Amin ya kada pinan dulu iblis lah. Nya iblis menyerupa guru Tuhan. Kenapa lagi? Pak hadahu alal wa bidari. Iblis berjanji. Ayo kita bikin perjanjian. Berjanji. Nangaran saban malam membari berapa? 2 tahun. Wa halafa bersumpah iblis. Di mana kah iblis bersumpah ada tahu jua lah. Mun pegawai-pegawai termasuk dokter bersumpah ada. Bersumpah ada sumpahnya, sumpah jabatan ngaranna. Sumpah jabatan. Kemudian wahala palahu faraja al-abid ila muta'abbadihi pabata. Bulit ke rumah. Guring. Lombak sepakalahi lah. Koyuhan palem asbah pak bangun subuh. Ro'a dinarani indarasih pas. Ada di bawah bantal 2 tahun. Oh, kada gampang guru tuha. Kada berdusta. Nah, ini kalau nih lah. Nang ujar orang oh ini tuyul nih. Ya kan, tuyul aja. Di mana kekolehan iblis lah? Duit ini? Hah? Menang iblis itu misalnya berdagang kada apa kada, tapi berduit di mana oleh dia? Hah? Korupsi kalau salah? Mbah mun gaji 5.000, kau menukar TV tentu omega usaha menambah gaji. Sakalinya namanya Pak Akadahuma, bah mencium. Sinapa ibadat tadi, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Wakadari kalau buat isuk harinya namanya, bangun subuh ada pulang. 2 tahun. Summa asbahal yaumas salis. Kemudian hari ketiga, tak ada. Tak ada. Kalau ada lagi, iblis. Kada menuntung aku ni rancak banget dijanji orang tam ulun guru aja saban bulan kena membari pian duit sekali aja sampai wahini matinya ampe hembari hanya mati pangalah wahina berjanji engkau itu iblis 2 hari aja hari ketiganya kada ingat laginya wa ma ba'dahu hari keempat dan seterusnya malam ya rasian kada pak lalu faghadiba jajarku tadi kalau orang pa ibadat tu penyakitnya penyarikan sarik lawan iblis tapi bukan iblis orang tuha tadi di mapa orang tuhanya kada terdapat lagi bulik ya nang asal pohon kayu tadi pulang anak ditabang. Boh aku ada pak sawang ala atiki pas tak berat iblis mencuri tulisan pas hendak kesana pulang terdapat iblis pulang menyerupa nang kait tuan guru tuha jua kalau lau ila aina kalau aku tilka sajalah aku hendak ma natak pun kayu itu kalau kadapta wallah ma anta dukalin ala darik wa sibala kailiha kada kawai kam kada ada jalannya nak menabang kayu itu. Qala patana walahu abid liyab alabihi kama fa'ala awal marah. Dikacaknya oleh orang yang ibadat tadi sinang Tuhan ini handak dibalasnya handak apa? Dirabahkannya handak dirabahkannya. Nah pakola hayhat uja iblis unda sudah tuhuk latihan sekarang unda kada kawa lagi nyawa rabahkan kelemahannya udah tahu unda pakola iblis nah patiannya mendabok kau iblis yang menang pulang kenapa? Nang dahulu tadi jadi menang lillahi ta'ala. Nang dudi ini jadi kalah karena duit. Kada dibari. Ini kan babnya kan ikhlas. Jadi pabila orang tak menegah narkoba, ikhlas Tuhan menolong. Pabila menegah narkoba supaya dapat pulos, dada harapan. Ikhlas Tuhan menolong. Pabila menegah narkoba supaya dapat pulos, dada harapan. Nya dua aja. Ikhlas kada itu aja. Belanya ikhlas menang, belakang ikhlas kalah. Pak idah huwa kal uspur benar rijlahi. Sakalinya si menang pak ibadah tadi, iya benar burung cuit nang di antara dua batis iblis. Dimain-mainakannya aja. Waqada iblis asadrihi, pak dijajak iblis. Waqala latan tahiyanna an hadal amri awla adbahna. Pilih antara satu, handak unda bunuh kah nyawa, handak nyawa kada jadikah, manahi mungkar nang menatak napa, menabang pun kayu ni, panadol abid, cengang nang beribadat tadi, lawan iblis, paida, la taqatalah hubi, sudah handak bergerak-gerak juga, dasar kada kawa juga, artinya kalah juga, istilahnya tu kan, ngaku aja sudah, kada kau main lagi ronde nang sambungannya, angkat tangan sudah. Qala ya hadza ghalabtani fakhalli anni wa akhbirni kaifa ghalabtuka awwalan wa ghalabtani al-ana. Ujar sinang pa ibadat, eh urang tuha. Ikam menang, aku kalah. Lapas aku. Dan pada hakal nun aku samalam ikam kalah, sekarang aku nang kalah. Napa sebabnya? Ujar iblis di annaka ghadabta awwalan awalam rah lillah wa kana niyatukal akhirata fasakharani Allahu laka wa hadhihi almarratu ghadabta li nafsika walid dunya duit teh fasaraktuka. Nang dahulu jadi aku kalah ikam lillahi ta'ala, nang dudin ini ikam sarik karena duit kada dibari, itu jadi kalah. Nah, jadi apabila orang niatnya dunia kalah. Di sini namanya umat Islam. Apabila maunting keduniaan, Islam itu kalah. Walau mayoritas, ya tak kalah. Kam mim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah. Apabila sudah orang Islam ini, lillahi ta'ala, walau saikum menang aja. Tapi itu pangsulatan, mengarang ke ini keadaan. Pasaraktuka wa hadhihi al-hikayat tasdiqu qawlihi ta'ala inna ala apa illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ujar Allah Ta'ala, hai iblis, nang kada kawa nyawa kalahakan hamba unda nang ikhlas. Idla yataqallasul abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Karena kada bisa selamat hamba dari godaan setan kecuali ikhlas. Ikhlas itu menurut kaul nang muktamadnya at-tabarri minal hauli wal quwwah. Balapas diri dari daya upaya. Dari daya upaya. Nah, masuknya mesti di dalam tauhid jiwa. Nang wahdaniyat fil af'al, ingat kala wala khalaqakum wa ma ta'malun. Itu masuk ke sana mun handak ikhlas, itu ikhlas tasawuf. Nah itu dasar tasawuf itu tauhid. Masuk di tauhidul af'al situ. Kan tauhidul af'al itu menafiakam kam mom mom pasir. Idh la yatakhallasul abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Nah, bebinian kalau lakian lah. Mun handak kada diganggu hantu, ikhlas. Ikhlas saja. Ya jar urang baharin tu kalau aku aja jadi bakal kawinan non ikam ni kada nak manting ke duniaan, handak akhiratnya aja ya. Akhiratnya aja. Tapi mbah sudah nang kada baiwak makan ka ini kah? Ta belaki tuan guru. Mas sudah kada baiwak makan ka ini kah? Belaki tuan guru ja. Artinya kada tahan jua lah, kada tahan jua. Jadi ujar guruku bahari, jaini ya. Napa guru ya? Tolibul ilmi, cakap Allah rezeki. Mintu kalau hadisnya, berdiam aku. Orang nuntut ilmu ya Allah Ta'ala kan menjamin rezekinya. Itu nang menuntut ilmu ya kalau ya. Bininya lawan anaknya ada kalau ya. Anaknya kada dijamin. Bujur lah. Coba lihat kan, orang jadi guru. Bininya kada guru, anaknya kada guru. Nang rajin dikia orang saruan siapa? Abahnya. Anaknya bini tertinggal di rumah. Ya kalah? Oleh sebab itu disuruh menuntut ilmu sarumahan. Itu pang. Ya mau pang serongan aja. Mudahan aja nih. Tang mau aja berpikir hendak menuntut ilmu. Ikam sabigi huruf aja semalaman. Satahun 360 bigi huruf. Lamun mau menuntut ilmu sehari semalaman sabigi. Kumpulakan setahun 360. Kali 10 tahun berapa? Kalau nang ngalihnya koler ini koler. Katuju membaca koran daripada membaca Quran ngalih banar. Padahal Quran itu hudan lil alamin. Batu tah lamun yang baca Quran alim. Batu lamun yang membaca Quran ya tak alim. Sebab Tuhan mengatakan hudan lil alamin, memberi petunjuk lawan alam termasuk batu. Ya kalau batu baca Quran alim, munnya kada alim kada membacanya. Jelas saja lah. Artinya manusia lamunnya rajin baca Quran, tabuka aja hati. Sorot, nahu, balagoh, mantik, usul fikih, hadis macam paham aja kan berataan. Asal Quran lancar-lancar membaca. Hudan lil alami, hudan lil muttaqin. Mudah-mudahan jelah. Iya kita waktu diberi Tuhan 24 jam ni ada baca Quran barang sahaju-haju sehari semalaman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al al-Qur'an lana fi dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala siratin wa fil jannati rafiqa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Wa madhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa ana an-nahar. برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم على آمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أمبر ما أبله.